Caritana Para Rasul Bab Beluk. Ben Paulus Perakia Stefanus Jiria Epatee. Eare Jiria Kia, jemaat Yerusalem mulai eser-serser, sampai sekabiana orang sepercaya, kejaban rasul-rasul, abel saden kesaantiruh Yudia ben Samaria. Reng-oreng setako kalah nguburagi Stefanus sambil nangis salerana cek ngenesa. Tapi Saulus terus aikhtiar ngancora jemaat, masuk ke bengko nareng-oreng dari bengko setong ke setonga. Orang yang sepercaya eret keluar epa masuk ke penjara. Reng-oreng sepercaya sela abelesat dan sankasana kijeria abertaaki kabar bagus dari Allah kamandiman. Filipus mios ke kota Samaria ngaberagi ke reng-oreng eje dia perkara rato panyalamet seejenciaki Allah. Ebekto reng-oreng jeria ngeding pa'apa sedebuaki Filipus serta nangale keajiban-keajiban sepa bode Filipus jeria. Benyae antarana seagetayaki debu najeria. Sebab roro jahat lah keluar sambil rata raden dari orang sabenyakna sekasosoben. Reng-oreng seempon bentipang benyak sepa bereskia. Dati reng-oreng ekota Samaria jeria cek perake. Ekota jeria, beda orang lalake, anyama Simon silabek abit maka sambuk reng-oreng Samaria polana ilmu sehera. Simon ngocak ka reng-oreng Samaria, jaba na orang seluar biasa. Dati reng-oreng ekota jeria pada agetayaki kuongku ka Simon jeria. Orang ruah kakuatena Allah, seka sohor bi nyama kakuaten raja ruah. Beria cak na reng-oreng jeria. Lace abita Simon jeria maka sambuk reng-oreng bi kekuatena sehera. Sampai orang agetayaki cek tarong guna. Tapi Filipus notaraki ka reng-oreng jeria. Parkara kabar bagus. Perkara bermaalah semarentaah minangka rato, mun perkara isal masih, rato panyalamet ruah. Dati reng-oreng jeriah percaya kebertah seetotoraki Filipus, lajuh pada ebaptis, talake ben babini. Simon dibik percaya kia, ben saelana ebaptis terus norok Filipus. Simon kasambuk nengaleh keajiban-keajiban sekalakon. Sul rasul Yerusalem yarsa, jek reng-oreng Samaria lanarema debuna Allah. Dati Petrus ben Yahya yatos kejadia. Ebekto Petrus ben Yahya napak kejadia. Laju atua nyonaki reng-oreng Samaria jeria. Supaya nerema rona Allah. Sebab kita dak setengah dari reng-oreng jeria. Seeko besai rona Allah. Reng-oreng jeria ki buru ebaptis kaleben asmana Gusti Isa Malolo. Petrus ben Yahya laju nempangaki astana kecetak ke reng-oreng Samaria jeria. Dati reng-oreng jeria narema rona Allah. Simon nengala jek rona Allah toron ke reng-oreng jeria, pola reng-oreng jeria etompangi astana sul-rasul gelek. Jadi Simon ngebepese, entar ke Petrus ben Yahya, laju mator. Paringi kaula kubah sejukan, supaya orang seai tompangi tanang kaula, narema rona Allah. Tapi Petrus adebu. Tak selamat beknah ben pesena. Apa bi beknah peparing Allah esangku ikening belih ben pese. Benar tak andi hak keangkui roh norok edalem lalakon ria. Sebab atena benar tak bener edalem pangulatena Allah. Teti buang, niat benar secuba jeria. Nyon sopaja pangeran kasokana nyaporah pikiran benar secuba jeria. Sebab sengkok tau, benar talebat dengki ben ikatunur kejahatan. Simon mator ka Petrus ben Yahya. Tolong nyonaki ke pangeran. Sopaja si debuaki sampian ki buruh, tadak si tonga si kalakonah kakaula. Salana nyekse ben abertaaki debuna pangeran, Petrus ben Yahya abeli ke Yerusalem. Ede lempar jalanan jeria, esa benyana pong kampong esa Maria si kedua jeria abertaaki kabar bagus. Malaikat de pangeran adebu ka Filipus. Mara mangkat, entar kalau kalorong si dari Yerusalem ka Gaza. Lorong jeria sepeh, dedi Filipus mangkat. Ebeko jeria, bede ponggebeh karaton Ethiopia, tepak bede eparjalanan mulia ke negerena. Orang jeria ponggebeh tengki singurus sekabiana diandik nakandake rato negara Ethiopia. Orang jeria entar ke Yerusalem, abektiah ke Allah, ben setia abeliah ke negerena numpak karetana. Sambil tojo ekeretana, penggebel keraton Ethiopia jeria maca ketab Nabi Yesaya. Rona Allah adebu ke Filipus. santri kereta jerua. Filipus nyantir ke setina kereta jeria. Laju miarsa orang gelek maca kitab Yesaya. Filipus mareksani. Kenapa sampean ngerti? Kasih emaus genikah? Saute orang jeria. Kadi ponapa sing ngerti ya? Muntade sing nerangaki kakaule. Filipus laju yajek netenih keretana. Ari ayat-ayat si ebeca orang jeria. Salerana akan ta dumpe se eret e sambelia. Akan ta budukna dumpe se tak amonyi bekto buluna e gunteng. Salerana tak ada bu papa. Orang yanya ben tak adil ka salerana. Nya bena e cabut dari bumi ria sampai tade orang setonga se bisa nyereta aki perkara toronana. Bonggebe tengki dari Ethiopia jeria matur ke Filipus. Nyereng kau le paringi oning, pasera seka maksud binabi kenika. Salera nati bi pun apa orang lain? Dedi Filipus mulai abu debu. Yat ayat jeria egebei permulaan keangki abertaaki kabar bagus. Perkara Isa kapunggebe tengki jeria. Etengah jalan sekedua jeria napak kakenengan sebeda aenga. Penggebe jeria mator. Ka Isa beda aeng. Pon apa boleh segi korang kangkui abaptis kau lah? Debuna Filipus. Mun sampian ampon cek parcajena, sampian kengingi baptis. Kau le parcaje cek Isa Almasih panika putrana Allah. Caknah penggebe tengki dari Ethiopia jeria. Bi penggebe jeria keretana pas esoro pa ambu. Filipus ben penggebe jeria laju toron ke dalam aeng. Penggebe jeria bi Filipus laju ebaptis. Ebektos si kedua jeria keluar dari aeng. Rona Allah abekta Filipus dari jedia. Penggebe tengki dari Ethiopia jeria tak nengalai Filipus pole. Athena perak. Laju nerosaki perjalanan na. Watau Filipus lah etemu beda Easdot. Ben ebekton nerosaki perjalanan na. Salerana terus abertaaki kabar bagus perkara Isa. Esa kabiana kota sampai napak ke Kaisaria.